الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، saat ini tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari pertama di bulan Syaban, menandakan kepada kita bahwasanya beberapa pekan yang akan datang kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang diturunkan di dalamnya barakah, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu api neraka dan para jin dan syaitan mereka dibelenggu sehingga tidak bisa bebas mengganggu anak Adam, dan begitu pula dibukanya pintu-pintu surga. Begitu juga di dalam Ramadan, di sana ada satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dari sini maka penting bagi seorang Muslim untuk mengetahui, penting bagi seorang Muslim untuk mempelajari fikih, puasa, dan apa-apa saja yang akan mendatangkan kepada kita manfaat mengenai ibadah di bulan Ramadan. Maka di sini kita akan menjadikan beberapa poin untuk memudahkan bagi kami dan antum. Kita akan membagi beberapa faedah. Faedah yang pertama, puasa Ramadan tidak akan terjadi kecuali dengan dua hal. Puasa Ramadan tidak akan terjadi kecuali dengan dua hal. Yang pertama, yaitu ru'yatul hilal. Melihat hilal. Apa artinya hilal? Sudah suatu yang antum ketahui bersama. Hilal maksudnya bulan yang baru. Naam, pembuka bulan. Atau bulan sabit. Atau bulan sabit yang menunjukkan datangnya permulaan setiap bulan. Nah, jadi kapan kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Cara yang pertama dengan ru'yatul hilal. Melihat hilal. Kalau sudah tampak ketika terbenamnya matahari pada tanggal 29, maka keesokan harinya kita memasuki apa? Satu Ramadhan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Faman syahida minkumus syahra falyusum." Barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut, yaitu dengan melihat hilal. "Faman syahida minkumus syahra falyusum." Barang siapa yang telah menyaksikan bulan itu, yaitu bulan Ramadhan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini perintah, dan perintah wajib. Ini dari Al-Quran. Dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Sumu liru'yatih." Berpuasa lah kalian dari apa? Ru'yahnya. Melihat hilal. Wa'aftiru liru'yatihi. Dan berbukalah. Baik berbuka pada setiap harinya. Atau keluar dari bulan Ramadan. Juga dengan cara apa? Melihat hilal. Sebagai petanda masuknya bulan. Dari dua dalil ini menunjukkan kepada kita wajibnya ru'yah. Wajibnya ru'yah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita tidak mampu melihat ru'yah, atau apabila kita tidak mampu melihat hilal, di sini ikhwani hafizakumullah, ketidakmampuan tersebut tidak lepas dari dua keadaan. Pada hari 29 matahari terbenam, kita berada di tepi pantai atau di atas gunung, tidak nampak hilal. Tidak nampaknya hilal tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, cuaca amat sangat cerah. Cuacanya amat sangat cerah, tidak menghalangi kita. Tapi hilalnya enggak nampak. Berarti besoknya apa? Masih Sya'ban. Ini keadaan yang pertama. Cerah dan tidak nampak hilalnya. Berarti masih Sya'ban. Berarti apa? Menggenapkan 30 hari di bulan Sya'ban. Ini keadaan yang pertama. Dan ini sepakat di antara mereka. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau cuacanya cerah dan tidak nampak hilal, maka lanjutkan bagi kita untuk makan dan minum. Keadaan yang kedua dari poin yang terakhir, apabila cuaca mendung atau hujan atau awan yang gelap yang menghalangi kita dari melihat hilal, atau mungkin debu yang tinggi karena cuaca, pertebaran debu, atau mungkin ada badai, angin topan, dan lain sebagainya yang menghalangi seorang hamba melihat kepada al-hilal. Maka ini bagaimana? Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mazhabnya Imam Ahmad, keesokan harinya berpuasa. Kenapa? Mereka berhati-hati. Jangan-jangan apa? Besoknya ini berpuasa. Sehingga mereka enggak mau resiko. Ini pendapatnya Imam Ahmad dari kalangan Al-Hanabilah. Mereka berpendapat berarti besoknya berpuasa. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah perkataan jumhurul ulama. Kalau terjadi halangan antara kita dengan hilal, maka apa? Genapkan 30 hari. Sama dengan keadaan yang sebelumnya. Berarti masuk ke 30 Sya'ban. Berarti enggak perlu puasa. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Asy-syahru 29 yawma." Bulan ini ada 29 hari. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain, "Asy-syahru hakadha." Bulan itu seperti ini. Sekali beliau menyebutkan 10. Kemudian dua kali beliau menyebutkan 20. Kemudian beliau menyebutkan dengan mengurangi satu jarinya. Berarti berapa? 29. Fala tasumu hatta taru. Jangan kalian berpuasa sampai melihatnya. Hilal. Fa in ghumma alaikum. Kalau terjadi mendung, awan menghalangi. Fa akmilu iddata sya'bana 30. Maka genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini dalil yang amat sangat kuat dan jelas sekali. Yang menjadi apa? Hujjah bagi jumhurul ulama. Sehingga dari sini ikhwani hafizakumullah, barang siapa yang terhalang baik cerah maupun tidak cerah dari melihat hilal, maka apa? Digenapkan sampai 30 Sya'ban. Ini perkara yang pertama. Bagaimana kita mengetahui masuknya Ramadan? Kemudian faedah yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita untuk berpuasa di Yaumus Syak. Nabi alaihi salatu wassalam melarang kita untuk berpuasa pada hari Syak. Dalilnya perkataan Ammar, "Man shama yawma syakkin faqad 'asa Abul Qasim." Dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, hari yang diragukan, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini ada sebuah tanda tanya, apa ini maksud dengan hari yang diragukan? Jawabannya ikhwani hafizakumullah, hari yang diragukan yaitu satu hari sebelum apa? Datangnya Ramadan. Di akhir Syaban. Ini perkataan Ammar, yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata para ulama yang dimaksud Yaumus Syak, hari yang diragukan, satu hari sebelum datangnya Ramadan. Bisa tanggal 30 atau bisa tanggal berapa? 29. Lantas bagaimana kalau seandainya kita berpuasa di hari itu? Apa hukumnya? Kalau dia ingin berpuasa sunnah, maka dilarang oleh para ulama dari hadis di atas. Di dalam riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumain." Jangan kalian dahului Ramadan dengan puasa satu hari ataupun dua hari. Jangan didahului. Apa hikmahnya? Kata para ulama, supaya kita makan sehari atau dua hari sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga kita apa? Punya kekuatan, semangat untuk masuk di bulan tersebut. Kata para ulama yang lain, supaya tidak tercampur antara ibadah yang sunnah dengan ibadah apa? Yang wajib. Akan tetapi dalam hadis ini, Nabi SAW memberikan sedikit dispensasi. Illa man kana lahu shaumun falyashumhu, kecuali bagi orang-orang yang memang sebelumnya sudah sering berpuasa, maka silakan berpuasa. Maka berpuasa pada hari yang diragukan itu tidak dilarang, yang pertama bagi orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa. Contohnya apa? Berpuasa Daud. Satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Dimaksimalkan sampai tanggal 29. Ini gak ada masalah. Kalau apa sebelumnya sudah berpuasa. Atau yang kedua, kita biasa puasa Senin dan Kamis. Jatuhnya hari Kamis di tanggal 29. Ini gak ada masalah berpuasa. Karena dia tahu ini masih tanggal berapa? 29. Atau yang ketiga, di antara kita mungkin ada yang lubang atau bolong di puasa Ramadan sebelumnya. Bisa jadi mungkin kita tidak berpuasa dua hari di bulan Ramadan. Berarti kita masih punya apa? Hutang. Sepanjang tahun kita tidak bisa membayarnya. Gak ada waktu kecuali dua hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini boleh apa tidak boleh? Maka boleh untuk mengqadha. Dan tidak masuk pada larangan di hari yang diragukan. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, apa sih arti puasa? Kita sering sekali mendengar puasa. Saum, apa sih artinya? Saum atau puasa, definisinya dibagi menjadi dua. Definisi menurut etimologi bahasa dan definisi menurut istilah syar'i. Apa arti puasa? Ada dua. dilihat dari etimologi bahasa, makna lughawi, dan dilihat dari definisi yang kedua, makna syar'i, dari syariat. Makna lughawi, puasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Menahan dari apa? Umum. Apapun. Menahan dari tidak mendengar, menahan dari tidak bertemu, menahan untuk tidak berjumpa. Ini semuanya menggunakan lafaz apa? Saum, puasa. Dan secara definisi bahasa ini masih dipergunakan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dan menukilkan perkataan Maryam. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sawm. Menggunakan kata-kata apa? Sawm. Artinya menahan. Menahan apa? Falan ukallima al-yawma insiyan. Aku tidak akan mengajak berbicara kepada umat manusia satupun. Berarti maksudnya menahan di sini, menahan dari mogok berbicara. Tidak mau berbicara. Dan masih menggunakan kata apa? Saum. Karena secara bahasa. Secara istilah syar'i, yang dimaksud puasa, yaitu al-imsak anil akli wasyurbi wasair al-muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Apa arti puasa? Al-imsak, menahan diri. Anil akli, dari makanan, apapun bentuknya. Wasyurbi, menahan dari minuman, apapun modelnya. Wasairil muftirat, dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya. Menahan dari makan, lapar. Menahan dari minum, dahaga. Dan menahan dirinya dari berbagai macam hal yang akan membatalkan puasanya. Kapan masa berpuasa? Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ikhwani hafizakumullah, para fuqaha, banyak di antara mereka ketika menyebutkan definisi puasa sampai pada lafaz ini. Dan itu belum sempurna. Yang cuma mengatakan bahwasanya puasa menahan diri dari makanan, minuman, dan hal yang membatalkan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sampai di sini saja belum lengkap. Karena kenapa? Anggap contoh saja. Sebelum subuh salah satu di antara antum pingsan. Bangunnya setelah maghrib. Gak makan, gak minum. Apakah disebut sebagai puasa? Tidak disebut sebagai puasa. Oleh sebab itu, para ulama di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menambahkan dua kata. Ta'abudan lillahi azza wa jal. Dia kerjakan puasa tersebut. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niat memang untuk berpuasa. Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini. Kalau ada orang yang tidak makan dan tidak minum, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ditanya tujuannya apa? Ingin menurunkan berat badan. Apakah disebut puasa? Tidak disebut puasa. Atau ingin diet supaya ramping badannya? Tidak disebut puasa. Atau yang lain lagi, tidak makan mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Karena kenapa? Setelah maghrib akan dicek asam urat, kolesterol, gula darah. Nah, karena mereka juga nyebut kenapa harus puasa. Apakah ini disebut puasa? Tidak disebut puasa. Sekali lagi, kapan disebut berpuasa? Sebagaimana telah kita sebutkan di atas. betul-betul niat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ibadah ini. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat. Apa sih hukumnya berpuasa di bulan Ramadan? Apa hukumnya berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya wajib dari tiga sisi. Ma hukmu shaumi Ramadan wajib dari tiga sisi. Yang pertama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga dari apa? Konsensus para ulama, ijma'. Dari Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan kepada kalian. Yang dimaksud dituliskan kepada kalian, diharuskan, diwajibkan, difardukan. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Orang-orang terdahulu mereka berpuasa. Bahkan jangan sampai salah. Orang-orang jahiliyah pun mereka berpuasa. Sebagian di antara mereka berpuasa. Sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? Agar kamu semuanya bertakwa. Ini tujuan puasa. Untuk meningkatkan apa? Ketakwaan. Karena dengan berpuasa iman kita naik. Dan syaitan tidak bisa bebas untuk masuk ke dalam jiwa umat manusia dari apa? Pembuluh? Pembuluh darah. Stop mereka. Dengan adanya puasa. Ini dari Al-Quran. Wajib. Kemudian sisi yang kedua dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda buniyal islamu ala khams, ditegakkan Islam ini di atas lima pilar, lima pondasi, lima akar. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatut tauhid. Ini yang pertama. Wa iqamis salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi ramadhan. Kemudian menegakkan salat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian menegakkan haji, dan yang kelima, menegakkan puasa di bulan Ramadhan. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain mengedepankan puasa dan mengakhirkan apa? Haji. Ada dua periwayatan. Dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya puasa merupakan pilarnya Islam. Kemudian yang ketiga dari apa? Konsensus para ulama yang dikenal dengan sebutan ijma'. Waqad ajma'atil ummah ala wujubihi. Umat ini sudah sepakat atas kewajibannya puasa. Faman ankara wujubahu kafar. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia telah kufur. Ya akhi, kenapa enggak berpuasa? Aku memandang puasa ini enggak wajib. Ramadan. Aku memandang Ramadan sunnah. Maka kufurlah dia. Li'annahu ankara amran ma'luman minad din bidharurah. Karena dia telah mengingkari sebuah perkara yang sudah dimaklumi, diketahui di dalam agama ini. Dan yang menukilkan kesepakatan para ulama mengenai wajibnya puasa di antaranya Ibnu Hazm di dalam kitabnya Maratibul Ijma', dan begitu pula Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Ini faedah yang keempat. Faedah yang kelima, ini merupakan murajaah pula bagi beberapa ikhwah. Kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Pada tahun berapa diwajibkannya puasa Ramadan? Entakisaki. Tahun kedua Hijriah. Ahsantum. Ini faedah bagi yang belum mendengarkan. Kapan diwajibkannya puasa Ramadan? Pada tahun 2 Hijriah. Bukan dari awal permulaan Islam. Bukan ketika Nabi SAW di kota Mekah. Kapan diwajibkannya puasa Ramadan pertama kali di dalam sejarah Islam? Tahun kedua Hijriah. Di bulan apa? Di bulan apa kewajibannya turun? Di bulan apa ikhwan yang hafizakumullah? Pada tahun 2 Hijriah di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Nah. Jadi pada tahun kedua Hijriah, kapan kewajiban puasa itu turun? Di bulan Sya'ban. Persiapan bagi mereka. Kalian akan masuk bulan depan. Sudah apa? Wajib. Yang mengatakan turunnya kewajiban puasa di bulan Sya'ban adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kapan permulaan wajibnya Ramadan? Pada tahun 2 Hijriah. Nah, kemudian pada bulan apa? Pada bulan Sya'ban. Pertanyaan berikutnya. Berarti selama seumur hidup Nabi alaihi salatu wasalam sudah berpuasa berapa kali? Nah. Juan. Hasan. Berarti sudah berpuasa berapa kali? Amir. 10. Kalau enggak? 11. Kalau enggak? 9. Nabi alaihissalatu wassalam meninggal di bulan apa? Rabi'. Pada tahun? Ke 11. Permulaan bulan 11. Berarti belum sampai bulan apa? Bulan Ramadan. Dihitung sekarang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuk 11? Enggak. Berarti berapa? 9. Seumur hidup Nabi AS berpuasa Ramadan sebanyak berapa kali? 9 kali melewati Ramadan. Oleh sebab itu, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, beliau mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, wa kana farduhu fis sanati tsaniyati min al-hijrah, kewajibannya turun pada tahun 2 Hijriah. Wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi meninggal, wa qad shama tis'a ramadanat, dan beliau sudah berpuasa sebanyak 9 kali. Ini faedah yang keberapa? Faedah yang kelima. Masya Allah. Di masjid ini banyak Imam Syafi'i. Tanpa membawa buku sudah hafal sekian faedah. Nah, faedah yang keenam. Marahil wujud as-siyam. Tahapan-tahapan kewajiban puasa bagi umat ini. Bagaimana tahapan kewajiban berpuasa di umat ini? Tahapan kewajiban berpuasa bagi umat ini ada berapa dekade ya ikhwah? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, siyamu yaumi asyura. Puasa pada hari Asyura. Ini yang wajib bagi kaum muslimin di permulaan sejarah Islam. Pada setiap tahunnya, satu hari saja. Di bulan apa? Muharram, tanggal 10. Ini wajib bagi mereka. Di permulaan apa? Islam. Dalam satu tahunnya enggak wajib kecuali hari ini. Bahkan Nabi SAW ketika di Mekah, mereka pun berpuasa. Pada apa hari? Asyura. Hadisnya hadis Aisyah yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Kata Aisyah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi siyami yaum Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kata Aisyah, untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari Asyura sebelum Muharram. Falamma furidha Ramadan, dan ketika sudah diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun berapa? 2 Hijriah. Faman syaa shama wa man syaa aftara. Yang mau berpuasa monggo silahkan baik. Yang tidak mau berpuasa pun juga tidak mengapa. Berarti di sini berubah yang dulunya wajib menjadi apa? Sunnah. Ini sejarah pertama di dalam Islam. Puasa yang wajib Asyura. Setelah Asyura datang tahapan yang kedua. Fardhiyatus siyam lakinnahu ala takhyir. Wajibnya puasa di bulan Ramadan. Tapi di sini ada dispensasi. Mereka boleh memilih. Yang mau berpuasa wajib, berpuasa wajib. Tapi yang mau berpuasa bagus, yang tidak mau berpuasa membayar apa? Fidyah, karena wajib dikerjakan. Enggak mau, berarti cari solusi yang kedua. Alternatif. Membayar apa? Fidyah, tinggal dilihat. Kalau 15 hari enggak berpuasa, berarti membayar untuk 15 orang. Berikan makanan kepada mereka. Masih ada dispensasi. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui keadaan hamba-hambanya. Mungkin pada saat itu mereka berat. Sehingga masih diberikan keringanan. Tahapan di dalam Islam. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Barang siapa yang merasa sulit, maka hendaknya mereka membayar fidyah. Man tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairun lakum. Yang ingin berpuasa, lebih baik bagi kalian. Dalam Al-Quran. Yang mau berpuasa, lebih baik. Yang tidak mau berpuasa, bayar fidyah. Nah, ini tahapan yang keberapa? Tahapan yang kedua. Kemudian setelah itu datang berikutnya tahapan yang terakhir. Fardhiyatus shiyam 'ala ta'yin. Wajibnya puasa Ramadan pada setiap individu-individu manusia. Muslim maupun muslimah. Yang sudah diwajibkan bagi mereka. Tidak ada dispensasi di sini. Semuanya harus berpuasa. Ketika turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu, maka puasalah. Ini perintah. Ini fi'il amr. Maka barang siapa yang melihat Ramadan, puasalah. Hukumnya apa sekarang? Wajib. Nah di sini ikhwani hafizakumullah. Nah, di permulaan Islam ada sedikit perbedaan. Puasanya mereka dengan puasa yang setelahnya. Perbedaannya, mereka diberikan waktu untuk berbuka ketika terbenamnya apa? Matahari. Mereka boleh berbuka dengan satu syarat. Jangan sampai apa? Tertidur. Jangan sampai apa? Tertidur. Barang siapa yang tertidur, ketika dia bangun sudah tidak berhak untuk menyantap apapun. Dan dia teruskan walaupun di malam hari. Puasanya sampai hari kedua. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Bara ibn Al-Azib. كتب البراء بن العازب كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من كان منهم صائما وحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. دهلوا sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam kalau sudah berpuasa di bulan Ramadan dan datang waktu untuk berbuka, kemudian di antara mereka ada yang tertidur ketika datangnya waktu buka, maka mereka sudah tidak diperbolehkan untuk menyantap apapun di malam harinya dan di hari tersebut sampai masuknya waktu yang kedua, yaitu apa? Maghrib yang berikutnya. Berat bagi mereka. Boleh berbuka sampai datangnya waktu tidur. Kalau sudah tertidur, tidak ada kesempatan bagi kita. Sampai terjadi sebuah peristiwa yang menimpa sahabat yang bernama siapa? Qais ibn Sirmah. Ahsan. Qais ibn Sirmah al-Ansari. Alayhi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qais ibn Sirmah al-Ansari. Apa yang menimpa sahabat ini? Pada bulan Ramadan, dia berpuasa. Wa kana yawmuhu ya'mal. Di siang harinya, sahabat ini bekerja berat. Nah, mungkin kalau zaman sekarang tukang, nah, kerjaannya berat. Membutuhkan tenaga yang lebih. Dan dia tetap berpuasa. Ketika datangnya waktu berbuka, atau imra'atah, dia mendatangi istrinya. Sambil mengatakan, "A'indaki ta'am?" Apakah anti memiliki makanan yang sudah disiapkan, dihidangkan? Mungkin karena istrinya memiliki uzur pada hari itu. Mungkin sakit, bisa jadi. Ataupun mungkin lupa, bisa jadi. Lupa suaminya puasa. Sang istri pun mengatakan, "La, aku tidak menyiapkan apapun." Kemudian diperintahkan sang istri untuk masuk ke dapur. Membuat makanan. Setelah selesai, istrinya tidak tahu. Fanama. Mungkin karena pada hari tersebut dia kerja yang luar biasa capeknya. Ghalabat hu'aynah. Dia pun ngantuk dan tertidur. Dan dia tidak sengaja. Dia tertidur. Ketika istrinya kembali dari dapur melihat sang suami dalam keadaan tertidur sambil mengatakan khaibatan lah. Sungguh jelek nasibmu hari ini. Maksudnya apa? Halas, gak ada kesempatan. Apes. Hari ini jelek nasibnya. Gak ada kesempatan bagi dia untuk menyantap makanan. Falamma intasafin nahar, tentunya ketika dia bangun, lanjutkan puasanya. Di pagi hari, kembali melakukan aktivitas, bekerja. Pekerjaan yang berat. Mungkin pada hari itu terik matahari yang amat sangat panas sekali. Cuaca yang amat sangat panas. Falamma intasafin nahar ghusya alaih. Ketika di pertengahan siang, dia pun pingsan. Jatuh. Ambruk. Dia pun apa? Pingsan gak kuat. Karena sudah tidak menahan atau tidak makan dan tidak minum berapa hari? 2 hari. Berat. Kemudian kejadian ini disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena peristiwa tersebut yang menimpa Qais ibn Sirmah al-Ansari, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Mulai hari ini dihalalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kamu di malam hari. Disebutkan di malam hari secara keseluruhan. Berarti mendatangi istri boleh. Berarti boleh apa? Makan dan minum. Di malam harinya. Fafarihu farahan syadidah. Para sahabat pun mereka betul-betul bergembira. Senang hati. Mendengarkan kabar tersebut. Keringanan bagi mereka. Kemudian ditutup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fakulu washrabu. Hatta. يَثَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجَرِ. Makanlah, minumlah, sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Makanlah dan minumlah, maksudnya di sini, mulai terbenamnya matahari, sampai terbitnya apa? Fajar. sehingga mereka pun bebas di malam harinya melakukan apapun, makan, minum, dan mendatangi istri-istri mereka. Nah, ini apa ikhwani hafizakumullah, nah, sejarah permulaan puasa di dalam Islam yang kemudian puasa tersebut turun temurun sampai saat ini sesuai dengan puasa yang ada pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Datang waktu isya. Nah, kalau kita tutup insyaallah, kemudian faedah-faedah yang lain kita akan lanjutkan di kajian ba'da subuh dan hari Ahad subuh ila huna walhamdulillah.